Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jadi kalau ingin Indonesia damai, semua wali maupun tidak wali, apalagi yang jabat, ini harus berdoa. Yang bisa mendamaikan itu hanya kersane Allah. Kita tidak bisa. Bupati mbek wakil bupati rata-rata ya seangkatan, bariku ya taruh. Itu sudah sunnatullah. Jadi artinya makanya di antara sifatnya Nabi di beberapa kitab dulu itu apa? Mengumpulkan api dan salju. Ketika Ka'bul Akbar dan banyak peneliti Taurat itu ngerti Nabi punya sahabat yang bernama Abu Bakar yang dingin sekali. Dan punya sahabat Umar. Itu yang dimaksud. Jadi mengelola itu, mengelola hatinya orang. Apalagi ngelola dua istri atau tiga istri dari zaman itu. Itu susahnya. Iya itu kan. Ya ilmunya dapat. Jadi saya mohon sekali lah bahwa kita harus sering berdoa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih batinana. Dan kita disatukan oleh Indonesia. Semuanya anak bangsa harus kita hormati. Kita harus ingin Indonesia ini baik, lebih baik. Karena PR kita ini banyak sekali. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang. Ya, jadi saya mohon sekali. Jadi ya sudah seperti itulah. Gak usah. Ini bukan jawaban saya. Jawaban nurani seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa dunia. Itu kan ya normal. Ini sudah. Sebenarnya nggak perlu dijawab. Sudah normal. Ini normal sekali.